sholawat? Masih. Yang kenceng suaranya? Masih. Oke mas, silakan. Kita sholawat lagi. Mbak Ambar, Mbak Nanda. Benar. kasih Mbak Ambar. Mbak Nanda. Yeah. Bagus deh suaranya.